nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang Allah berikan saat ini, yaitu taufiknya kepada kita semua untuk melakukan ketaatan, melakukan kewajiban, dan melakukan amal-amal saleh yang kita berharap semua itu semua menjadi timbangan yang berat pada hari kiamat nanti, pada hari yang kekal. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab yang sama, bab ya birru walidayhi malam yakun ma'asiyah, bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan pada perkara kemaksiatan. Telah kita bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian kita memasuki hadis berikutnya. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ali ibn Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Thabitin qal sami'tu Abu al-Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr qal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu an, di mana beliau berkata, ja'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul jihad, ingin ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ini pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Faqala, na'am. Maka orang tersebut berkata, iya, masih hidup. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fafihi ma fajahid. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis yang sahih. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis yang agung ini. Wa hadzal haditsu mithlul haditsil awwal. Hadis ini sama seperti hadis pertama yang telah kita bacakan. Fihi bayanun anna birrul walidaini. Di dalamnya ada penjelasan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua yuqaddamu 'alal jihadi wa 'alal hijrah, didahulukan daripada berjihad dan berhijrah. Dalam hadis ini dan dalam hadis yang sebelumnya ada penjelasan bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih didahulukan daripada ibadah jihad dan ibadah hijrah. Nah, falamma qadima ar-rajulu lil jihadi shadiqan mukhlishan, tatkala datang seseorang untuk ikut berjihad dalam keadaan dia jujur, shadiqan mukhlishan, ikhlas ingin mengharapkan keutamaan jihad. Lalu sa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang kedua orang tuanya. Ahuma ala qaidil hayati apakah kedua orang tuanya masih hidup? Qala, maka orang tersebut berkata, na'am, iya, masih hidup. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, irji', pulanglah. Fafihima fajahid, berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Wa yakunu mawdu'u jihadil walidaini, cara berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua itu apa bentuknya? Bita'alimi li ahkamil Islam biqadri taqati, dengan mengajarkan hukum-hukum Islam sesuai kemampuan. Ini salah satu bentuk berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua, mengajarkan kedua orang tua hukum-hukum Islam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Asy-Syaikh Az-Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bentuk jihad kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bentuk lainnya, walil qiyami bima yahtajani ilaihi minal khidmati allati yajibu an yuqaddimaha al-ibnu liwalidayhi aw walidatihi fi hududi ma yaqdiru wa yastati'u. Bentuk lainnya, melakukan, mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh kedua orang tua. Minal khidmati, baik itu bentuknya pelayanan, allati yajibu an yuqaddimaha, yang wajib dikerjakan oleh al ibnu liwalidayhi liwalidihi awalidatihi, terhadap bapak atau ibunya. Fi hududi ma yaqdiru wa yastati'u, dalam batas-batas yang dia mampu dan dia bisa lakukan. Ini bentuk kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, dengan memberikan pelayanan. Ya. Pelayanan apa saja, selama tidak melanggar syariat, itu adalah bentuk jihad kita kepada kedua orang tua. Ya. Membantu ibu kita dalam pekerjaan rumah tangga beliau. Membantu pekerjaan bapak kita dalam mencari nafkah. Ya. Apa saja yang bisa melayani, membantu kedua orang tua selama tidak melanggar syariat, maka itu adalah bentuk jihad kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Nah, fi hududi ma yaqdiru wa yastati'u, dalam batas yang kita mampu dan bisa. Nah, adapun yang tidak kita mampu, ya, yang kita tidak bisa lakukan, ya, maka tentunya di sini diberi uzur. Ya. Jangan sampai dengan alasan ingin berbakti kepada kedua orang tua, kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak boleh. Tidak bisa dijadikan alasan. Ya. Ingin berbakti kepada orang tua, kemudian seseorang melanggar syariat Allah, ya, seperti mencuri, ya, dan yang lainnya. Ya. Sesuai kemampuan, ingin berjihad dalam berbakti kepada orang tua dengan memberikan harta, ya, sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki, harta yang kita miliki, ya, kelebihan yang kita miliki. Ya. Kemudian kata Asy-Syaikh Az-Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wal ma'rufu aqlan wa hissan, suatu yang ma'ruf, yang masyhur secara akal dan indra manusia, ya, adalah annal walida yardha min waladihi bil yasir, sesungguhnya orang tua itu ridha sedikit dari apa yang diberikan oleh anaknya. Ini yang ma'ruf, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bahwa orang tua itu ridha, senang apa yang diberikan oleh anaknya walaupun sedikit. Senang, ya, tidak harus banyak. Ini yang ma'ruf. Kenapa? Lita'alluqi qalbil walidi bil waladi. Disebabkan kalbu orang tua itu melekat, bergantung kepada anaknya. Karena cinta kepada anaknya. Apa yang membuat bahagia anak, itu pun membuat bahagia orang tua. Ini yang ma'ruf, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Fahuwa yardha bil birri wa in qalla. Orang tua itu ridha dengan bakti anaknya walaupun sedikit. Ini orang tua yang semestinya. Dan kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ini ma'ruf, masyhur. Wala yu'akhadhu waladahu dzakaran kana aw untha fi ma qassara aw intaqasa min haqqihi. Orang tua itu tidak akan mencela, tidak akan mencela anaknya, baik anak laki-laki atau perempuan, disebabkan kelalaian atau kurangnya anak dalam memenuhi hak orang tua. Ini orang tua yang semestinya. Orang tua itu hendaklah tidak mencela anaknya jika dia melalaikan atau mengurangi sesuatu dari hak orang tua. Ini orang tua yang bijak. Apalagi dalam masalah dunia. Apalagi dalam masalah dunia. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, walakinna syahida fil hadithi, akan tapi inti dalam hadis ini, anna birral walidaini muqaddamun alal jihadi fi sabilillah, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan daripada ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajuli an yarji'a wa yujahida fi walidayhi bima yuslihu sya'nahuma. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang disebutkan dalam hadis tadi, Rasulullah sallam menyuruhnya untuk pulang dan berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua. Bima yuslihu sya'nahuma, dengan apa saja yang bisa memperbaiki perkara atau urusan kedua orang tua. Dan watakirru bihi a'yunuhuma, berjihad dalam berbakti kepada orang tua itu dengan perkara yang bisa menyejukkan mata kedua orang tua, yang bisa menyenangkan kedua orang tua selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan bahwa hadis ini dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain, bahwa jihad yang wajib seperti jika kaum muslimin diserbu oleh orang-orang kafir, Nah, maka pada saat tersebut, ya, tentunya jihad, membela diri, membela kehormatan kaum muslimin, ya, karena ini adalah jihad wajib, lebih didahulukan daripada izin kedua orang tua. Ya, nah, di sini jihad yang hukumnya sunnah. Ya. Jihad yang diistilahkan oleh para ulama adalah jihadut talab. Ya. Jihadut talab. Adapun jihadut dafa', nah, seperti membela ketika diserbu oleh orang-orang kafir, maka tentunya jihad yang sifatnya wajib ini lebih didahulukan daripada yang lainnya. Nah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan, menyebutkan sanad hadis ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, raghima anfuhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya terhinalah. Tiga kali Rasulullah SAW menyebutkan lafaz ini, raghima anfuhu, terhinalah seseorang. Raghima anfuhu itu adalah doa bizulli, ya, mendoakan kecelakaan. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, wahai Rasulullah, siapa yang terhina, orang yang terhina tersebut? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, man adraka walidayhi indal kibri, ya, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya saat lanjut usia, au ahadahuma, atau menemukan atau mendapatkan salah seorang dari kedua orang tua dalam keadaan lanjut usia, fadakhalan nar, namun dia, anak tersebut, masuk neraka. Ini orang yang terhina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendoakan orang yang seperti ini tiga kali. Terhinalah seseorang, raghima anfu, sebanyak tiga kali. Menunjukkan bahayanya dosa ini. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu, hadis ini, fihi dalilun sarihun ala anna birral walidaini min asbabi dukhulil jannah. Di dalamnya terdapat dalil yang jelas. Karena disebutkan secara mantuk. Tersurat. Ala anna birral walidaini, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, min asbabi dukhulil jannati wan najah minan nar, di antara sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Berbakti kepada kedua orang tua di antara sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Wal aksu bil aksi, dan sebaliknya, durhaka kepada orang tua adalah sebab masuk neraka. Anna uquqal walidaini aw ahadahuma min asbabi dukhulin nar. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua atau durhaka kepada salah satu dari kedua orang tua di antara sebab masuk neraka. Faman adraka walidayhi aw ahadahuma ala qaidil hayati, Maka Syekh Zaid Al-Madkhali menyebutkan, ya, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan masih hidup, ya, dalam keadaan masih hidup, falyabzul juhdahu fi birrihima, maka berusaha keraslah dalam berbakti kepada keduanya, kedua orang tua. Fi birril walidati wa birril walid, dalam berbakti kepada ibu dan berbakti kepada bapak, kepada ayah. Bi qadri ma yastati, sesuai dengan kemampuan. Kemudian Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali menyebutkan contoh-contoh bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Bilayyinil kalam, dengan memberikan perkataan yang lembut, ya, mengucapkan perkataan yang lembut, tidak kasar kepada orang tua, ya. Kemudian biwat ta'lim, dengan mengajarkan, ya, hukum-hukum Islam yang itu berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat orang tua, ya, terutama permasalahan akidah tauhid. Nah, jangan sampai orang tua kita terjatuh ke dalam dosa syirik, ya, karena itu perkara yang sangat berbahaya, apalagi syirik yang besar, ya, yang bisa mengeluarkan dari Islam, yang orang yang melakukannya akan kekal di dalam neraka. Wa qadha'il hajah, di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah memenuhi kebutuhan orang tua. Wal infaqi, menafkahi mereka. Wal muwasati ala sabilid dawam, dan menyenangkan mereka setiap saat. Setiap saat. Fa in fa'ala dzalika fahuwa babun min abwabil jannah. Jika seorang melakukan perkara-perkara tadi, maka itu adalah pintu dari pintu-pintu surga. Bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil bari biwalidayhi, yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala atau keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa kama aslaftu, dan sebagaimana yang telah aku katakan, al aksa bil aks, bahwa sebaliknya, ya, ini orang yang durhaka bil aksi akan mendapatkan balasan neraka, kebalikan dari surga. Fa inna uquqal walidaini bil khuruji an ta'atihima, sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua dengan tidak mentaati mereka, wa adamil mubalati bihima, dan tidak peduli, tidak perhatian kepada mereka, hadza min abwabin nari wal iyadzu billah, ini adalah di antara pintu-pintu neraka, dan kita berlindung kepada Allah dari durhaka kepada kedua orang tua. Fa idza dakhala an-nara fala yalumanna illa nafsah, ya. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, jika seseorang masuk neraka disebabkan dia durhaka kepada orang tua, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Fahuwa sabab, karena dirinya telah menyebabkan fi dzalik, masuk neraka. Bimaqtarafahu minal uquqi, dengan apa yang telah dia lakukan dari perbuatan durhaka. Wa adamil mubalati bi birril walidaini, dan tidak perhatian, tidak peduli dengan kedua orang tua. Tidak peduli orang tua masih jahil dalam hukum-hukum Islam, dalam permasalahan tauhid. Ini termasuknya dari perkataan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali, tidak peduli. Kita harus peduli kepada kedua orang tua, terutama dalam permasalahan tauhid. apalagi jika orang tua kita masih melakukan syirik-syirik besar. Seorang anak yang cinta kepada orang tuanya, hendaklah dia bersungguh-sungguh menjelaskan dengan berbagai cara, dengan memberikan tulisan, dengan lisannya menjelaskan dengan semaksimal mungkin. Dan tentunya setelah itu memperhatikan perkara-perkara syariat Islam. Apa saja yang ditinggalkan oleh orang tua, kita jelaskan. Tentunya sekali lagi dengan layyinul kalam, dengan ucapan yang lembut. Jangan seperti kita menggurui mereka. Jangan sampai kita seperti memaksa, menggurui. Kita jelaskan dengan lemah lembut, dengan cara yang sesuai dengan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita jelaskan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan. Ana mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.